kau cinta yang melengkapiku. Bukanlah cinta biasa, kau sempurnakan ku. Engkaulah bidadari hidupku, dengan sayap dan cintamu kau peluk diriku. Caramu menyayangiku luar biasa. Sederhana perhatianmu luar biasa. Ku akan selalu di sisimu hingga akhir cinta kita. Aku tahu kamu sayang aku, kau cintaku. Perhatianmu luar biasa.